اللجنة الدائمة يعني كتولي أشيح عبد العزيز آل الشيخ ya, beliau ini masih cucunya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah yang makruf dengan keilmuannya, juga di antara ya pengurus dan anggota dari majelis ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, yang sudah tidak perlu kita terangkan siapa beliau. Naam. Di mana mereka telah ya berkumpul pada tanggal 22 Rajab ya 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2020. Naam. Di mana dalam keputusan mereka ya mereka menyebutkan tentang masalah virus yang berbahaya ini, di mana beliau mengatakan, di mana mereka mengatakan anna tajammu'at tu'tabaru as-sababur ra'is bintiqalil adwa wa at-tajammu'at, berkumpulnya orang ya dianggap sebagai satu sebab utama ya dalam penyebaran virus ini. Nah, di mana mereka juga menukilkan ya apa-apa yang disampaikan oleh tim ahli kesehatan kerajaan Arab Saudi. Ya. Nah, yang hadir di situ juga ada siapa? Menteri Kesehatan. Nah, dengan ahlinya. Jadi mereka ulama itu ya memutuskan bukan dengan meraba-raba, tapi mereka mendatangkan tim ahli. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan penjelasan bahwa ini memang sangat berbahaya, maka mereka pun menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam jurang kebinasaan. Dalam kebinasaan, jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Ya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surah An-Nisa, ini antara ayat yang mereka nukilkan, ya. Wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian karena Allah itu sangatlah penyayang terhadap kalian. Ya, juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang kena kusta sebagaimana berlarinya engkau dari singa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Juga boleh menukilkan idza sami'tum at-ta'un bi ardin, jika kalian mendengarkan suatu penyakit ta'un, itu penyakit yang naam menyebar secara luas yang bisa membunuh orang, menjadi penyebab kematian seseorang dalam jumlah yang banyak. Itu di antara apa makna? Naam. Idza sami'tum at-ta'un, apabila kalian mendengarkan suatu penyakit ta'un bi ardin, suatu wabah di suatu tempat, fala tadkhuluha, maka jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan apabila terjadi satu tempat dan kalian berada di tempat itu, pala takhruju minna, maka jangan kalian keluar dari tempat itu. Tabaqun alaihi. Kemudian mereka mengatakan waqad taqarrara fi qawaidish syariah, dan sungguh telah tetap dalam kaidah, dalam syariat, dalam agama kita, la darara wa la dirar, tidak boleh membuat satu bahaya yang bisa membahayakan diri, dan juga tidak boleh membuat satu bahaya yang bisa membahayakan orang lain. Naam. Kemudian mereka mengatakan wa minal qawaidi al mutafarri'a anha, dan di antara kaidah-kaidah yang keluar dari kaidah tadi la darara wa la dirar ini, tidak boleh membuat satu bahaya untuk diri sendiri ataupun membuat bahaya untuk orang lain. Nah, mereka mengatakan lahir dari kaidah ini anna darara yudfa'u qadra imkan, bahwasanya suatu bahaya harus ditolak ya selama memungkinkan. Nah, kemudian mereka mengatakan, mengeluarkan fatwa. Wabina'an ala ma taqaddam, maka dibangun di atas api yang telah lalu, berupa adanya pemberitaan dari tim ahli mereka. Ya, dari menteri kesehatan mereka beserta timnya. Kemudian dengan dalil-dalil yang tadi, yang telah kita bacakan. Fa'innahu yasugu syar'an, maka sesungguhnya boleh secara syar'i. iqafa salatil jum'ah, untuk menghentikan salat Jumat, wal jamaah, dan juga salat jamaah, di jami'il furud, pada seluruh salat fardu fil masajidi, di masjid-masjid. Masjid-masjid. Wal iktifa'u biraf'il adhan, dan menjengkupkan, ya, untuk mengumandangkan azan saja. Maksudnya di masjid. 6.